السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين كمسلمات، حاضرين حاضرات، والمستمعين والمستمعات، mari pada malam yang berbahagia ini mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, penjaga, penyedia, raja, berkuasa terhadap alam semesta ini, yang pada malam yang berbahagia ini kita masih ia perkenankan, ia izinkan untuk melakukan, mengamalkan sebuah amalan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat ia cintai, yaitu talabul ilm, mencari, menuntut ilmu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita adalah ummah, taifah, sekelompok, sekumpulan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya memahami agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manba'ihi as-safi, dari sumbernya yang murni. Sumbernya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami keduanya melalui pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman mereka telah ditulis, telah dikumpulkan oleh para ulama, baik itu dalam memahami Al-Quran atau dalam memahami sunnah. Perkataan mereka, ucapan mereka telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menafsirkan Al-Quran. Maka akan kita baca tafsir-tafsir para sahabat Nabi, tafsir Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab sebelumnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anil jami' dalam mencari dan mengumpulkan sunnah Nabi, maka tanpa mereka kita tidak akan sampai kepada sunnah Nabi. Tanpa mereka pun kita tidak akan sampai kepada Al-Quran, karena mesti melewati mereka. Jasa mereka lah yang membuat kita bisa bertemu dengan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi, sampai kepada kita hari ini mesti melalui mereka. Hadis-hadis Nabi tidak akan kita temui, tidak akan kita jumpai kalau tanpa mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami agama keluar dari pemahaman mereka, maka agama yang tidak dibawa oleh Nabi. Agama, memahami agama Islam ini yang tidak menelusuri, memakai pemahaman mereka, para sahabat Nabi, bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena kepada mereka lah Allah menurunkan agama. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama ini secara nyata dalam kehidupan. Mereka yang telah mempraktikkan salat yang sebenarnya. Mereka pula yang telah mempraktikkan puasa yang sebenarnya. Mereka pula yang telah mempraktikkan akidah yang benar. Mereka pula yang telah memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Maka tidak sia-sia Allah memilih mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah aktor, pemeran pertama dari agama ini secara nyata. Merekalah yang telah memerankan agama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Baik itu dengan pemahaman mereka yang memang bahasa Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa mereka. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika tanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyin mubin. Jadi mereka sudah mampu, sudah memiliki modal untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran menggusung bahasa mereka, bahasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap saja manusia dengan pemahaman dan kemampuan intelektualnya yang dibatasi oleh Allah, mereka terkadang keliru dalam memahami Al-Quran. Sehingga inilah fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluruskan oleh Nabi pemahaman mereka, sehingga penafsiran Al-Quran atau pemahaman terhadap Al-Quran yang paling benar dan wajib kita meyakini, itulah yang paling benar adalah pemahaman mereka, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika saya tadi mengatakan bahwasanya ini adalah anugerah yang terbesar yang kita dapatkan dalam kehidupan kita yang hanya dibatasi oleh Allah, di bawah 100 tahun sebagai umur umat Nabi Muhammad SAW, ini anugerah yang terbesar yang kita dapatkan. Dibimbing oleh Allah untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum maratin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Ini merupakan nilai yang tidak mungkin dicapai oleh amalan apapun juga. ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sematkan kepada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan mungkin digapai oleh kemampuan ilmiah yang sangat luar biasa tinggi atau kemampuan beribadah yang sangat besar, tidak akan mungkin dicapai. Karena ini anugerah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menapaki jejak-jejak mereka dalam memahami agama, sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhawat, mustami'in wal mustami'at, dimanapun saudara-saudari berada, ini yang wajib kita syukuri. Dan memang lezat, nikmat, terasa indah hidup kita ketika kita beramal, kita yakin inilah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berkeyakinan, kita tahu bahwasanya inilah keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut dan ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mencari, menuntut ilmu agama ini, dan bahkan mempelajari ilmu agama, talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama merupakan amalan yang membuat para sahabat Nabi dan generasi-generasi setelah itu diabadikan oleh Allah, zikruhum atau zikrahum, sebutan mereka sampai sekarang ini. Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an, apa yang membuat dia sampai sekarang masih ada di lisan-lisan kaum muslimin namanya, dan bahkan selalu disebut oleh orang yang mempelajari agama, karena sebagian besar riwayat hadis-hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa yang membuat dia masih menghiasi lidah-lidah kaum muslimin? Karena ilmu. Karena ilmu yang mana Allah mengangkat dengan ilmu itu Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala. Bahkan orang-orang yang sekarang, dari orang-orang yang masuk ke agama Islam, mereka kebanyakannya atau banyak di antara mereka yang merubah namanya menjadi nama Bilal, dikenal. Kenapa ini? Karena ilmu terhadap agama ini. Karena ilmu dia meyakini bahwasanya yang ia peluk itu adalah agama yang paling benar. Sehingga apapun upaya orang-orang kafir Mekah, terutama majikannya, untuk mengembalikan dia kepada agama yang lama, agama kesyirikan, tidak dianggapnya sebagai rintangan yang besar. Kalau kita baca sejarah hidup Bilal ibn Rabah, atau mungkin pernah kita mendengarnya dan juga pernah kita membacanya, kita lihat apa yang membuat dia mencari kesusahan setelah kesusahan. Apa yang membuat dia memilih untuk bertambah kesulitan setelah kesulitan hidupnya. Dia budak. Dia budak. Sudah merasakan kesulitan hidup. Tidak dipandang. Tidak dimuliakan. Ketika berpapasan, orang tidak melihat dia sebagai manusia. Dia bisa memilih untuk lebih berat lagi. Kalau kita mungkin, kita kan sudah susah hidup. Untuk apa lebih susah lagi menentang kebiasaan dan agama masyarakat ketika itu di kota Mekah. Tetapi inilah ilmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan cahaya ilmu itu di dalam hati seseorang, maka terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan banyak kita lihat orang-orang yang bisa yang sudah mampu mengistilahkan pada dirinya dengan istilah hijrah. Ia sudah mengatakan, saya sudah hijrah Ustaz. Kenapa? Allah telah memasukkan cahaya ilmu itu sehingga dia mampu untuk membuat perubahan yang besar dalam hidupnya. Dia mampu untuk membalikkan kebiasaannya 180 derajat. Ia bisa meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Ia bisa berpisah dengan segala bentuk kemewahan. Dia memilih untuk bersusah-susah dalam kenikmatan yang ia rasakan. Inilah kebahagiaan. Inilah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk bisa mengemban, untuk bisa merasakan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, malam ini di antara kajian-kajian yang kita hadiri baik di masjid Raudhatul Jannah ini ataupun di tempat-tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain, kita perlu mengingatkan bahwasanya kita telah diberi oleh Allah sebuah nikmat kalau kita ingin merasakan kenikmatan tersebut. Kalau kita ingin merasa bahagia, ingin merasa lapang, ingin merasa sejahtera dalam kehidupan kita, ketika kita duduk dengan tujuan talabul ilm. Talaba artinya menuntut, mencari. Betapa banyak pencarian yang kita lihat dalam kehidupan ini. Ada orang yang pada hakikatnya keseluruhannya ingin mencari sebuah pencarian, sebuah hal, yaitu kebahagiaan. Mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ada orang yang berupaya dalam hidupnya mencari harta. Mencari harta. Ia sama sekali tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan tugas-tugas agamanya. Tugas-tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim. Dari pagi ia bergelut dengan pekerjaannya, dengan segala kemampuan, dengan harapan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dan bahkan ada orang yang sekolahnya bersungguh-sungguh dari mulai sekolah, sebelum sekolah dasar, telah didoktrin oleh orang tuanya untuk memikirkan masa depan. Orang tuanya sudah memesankan, belajar anakku dengan sungguh-sungguh agar engkau bisa menjadi orang nantinya, bisa mendapatkan jabatan, bisa mendapatkan harta. Inilah mulai masuk ke dalam hati orang-orang yang masuk di jenjang pertama dalam jenjang pendidikannya. Terus ini dipesankan oleh orang tua, masuk sekolah dasar begitu pun, sekolah menengah pertama, menengah atas, masuk perguruan tinggi, bersungguh-sungguh belajar, dan bahkan berupaya semaksimal mungkin mendapatkan kesuksesan dalam pendidikannya. Tujuannya adalah mencari harta. Bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dibutuhkan oleh orang dengan skill yang luar biasa sehingga bisa menjabat jabatan yang mana ia bisa dengan sekejap mata mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini penuntut juga. Ini talib. Ini penuntut, pencari. Kemudian ada orang yang berupaya mendapatkan jabatan dan tahta. Apapun rintangannya, apapun kesulitannya, apapun tantangannya. Dan bahkan mereka lupa tidur, lupa makan, lupa sanak famili, lupa anak keturunan. dan bahkan rela melepaskan jabatan, rela melepaskan pekerjaan untuk mencari tahta dan jabatan. Ini pencari, penuntut. Ada orang yang terlepas dari norma-norma kemanusiawian untuk mencari apa yang mereka inginkan. Mencari ilmu, ilmu hitam yang tadi mungkin bisa kata-katakan ilmu dalam pandangan manusia, ilmu putih dalam tanda petik, itu mencari hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan tidak merusak serta memberikan dampak negatif kepada yang lain. Ilmu duniawi, dari ilmu kedokterannya, ilmu bangunan, ilmu yang lain yang mungkin bisa dengannya kita mendapatkan harta dan nafkah. Sedangkan ada orang yang berupaya apapun tantangannya, apapun rintangannya untuk mencari ilmu hitam. Ilmu hitamnya itu ilmu sihir. Walau dengan cara membunuh, atau walau dengan cara yang sudah keluar dari norma kemanusiawian. Ada yang sengaja menggali kubur untuk mencari hal-hal yang bisa dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu hitam, atau dengan cara menculik anak-anak kecil dengan menghisap darahnya, atau dengan cara yang lain. Ini juga namanya penuntut, pencari. Kemudian banyak lagi pencari-pencari yang semuanya itu tidak lepas dari kata-kata talibun, talibun, yaitu pencari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kata-kata talibun disandarkan kepada al-ilmi, kepada al-ilm, talibul ilmi, pencari ilmu, berarti kita merasa ini yang seharusnya kita rasakan, bahwasanya kita memang mencari. Kita mencari. Orang yang mencari sesuatu pasti ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Mencari apapun, seperti yang kita gambarkan dalam pencarian-pencarian yang tadi, akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Begitu juga kita dengan ilmu agama. Dan ilmu agama ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah pencarian yang paling mulia. Pencarian yang paling mulia, karena dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di dunia. Kita memiliki harta, dengan ilmu kita bisa berbahagia dengan harta kita. Kita mendapatkan jabatan, dengan ilmu agama kita akan merasakan bahwasanya jabatan ini bukanlah apa-apa, dan harta yang kita miliki itu pun juga bukanlah apa-apa. Karena ilmu itu adalah filter, penyaring. Dialah sebagai cahaya. Dia adalah sebagai penerang dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwasanya harta kita itu, bila mana kita mendapatkannya, kita mampu untuk mempergunakannya untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka talibul ilmi keutamaannya sangat besar. Dan inilah yang dijadikan oleh para ulama dahulu ketika mereka lupa makan dan lupa tidur. Lupa makan dan lupa tidur. Bayangkan untuk mencari, mendapatkan satu hadis saja. Satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis Nabi, mereka butuh satu bulan perjalanan. Mereka butuh satu bulan perjalanan. Jabir bin Abdullah dan juga salah seorang ulama dari rekan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, saya lupa namanya, yang ia sengaja melakukan perjalanan pulang pergi satu bulan untuk mencari sebuah hadis yang memang sudah dihafalnya. Hadis ini sudah dihafalnya. Loh, Untuk apa dia mencari melakukan perjalanan yang selama itu untuk mendapatkan sebuah hadis yang sudah dihafalnya? Ternyata ia ingin mendapatkan sanad dari hadis itu yang lebih singkat dari sanad yang ia dapatkan. Ia ingin mendapatkan uluwul isnad. Apa? Uluw al isnad, yaitu ketika jarak antara dia dengan Nabi Muhammad SAW lebih sedikit orangnya, lebih singkat, lebih pendek daripada riwayatnya yang pertama. Misalnya, antara dia kepada Nabi itu diantarai oleh 4 orang perawi. Dia gurunya, guru-gurunya, kemudian kakek guru dari gurunya, kemudian sahabat Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dia sudah dapatkan hadisnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwasanya ia bisa mendapatkan hadis yang sama dengan 3 orang perantara antara dia dengan Nabi SAW. Kalau kita, kaum muslimin dan muslimat, untuk apa kita cari lagi? Kan saya sudah dapatkan dari guru yang lain. Hadis ini sudah ada pada saya. Tetapi inilah kemuliaan ilmu yang membuat para ulama-ulama dahulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin mendapatkan kemuliaan ulul isnad antara dia dengan Nabi hanya 3 orang daripada 4 orang, maka dia rela untuk melakukan perjalanan 1 bulan penuh hanya untuk mendapatkan kekurangan 1 orang saja. Inilah orang-orang yang membuat kita sekarang ini mendapatkan ilmu agama. Kemudian, kalau juga kita bukakan sedikit dari rahasia, kenapa agama ini menjadi agama yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, sehingga sampai sekarang ini orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu yang seperti ini mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya? Karena orang-orang dahulu ketika melihat bahwasannya ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang diridhai oleh Allah, bahkan mereka lupa makan dan bahkan lupa minum. Lupa makan dan lupa minum karena nikmat menuntut ilmu yang mereka rasakan. Bahkan diceritakan oleh Abu Hatim Ar-Razi atau anak dari Abu Hatim Ar-Razi, Ibn Abi Hatim Ar-Razi, menceritakan tentang orang tuanya dalam mencari ilmu. Subhanallah, mereka dalam perjalanan yang sangat sulit, yang sangat susah, kendaraan tidak ada. Kalau sekarang kita untuk menggapai sebuah majelis ta'lim di kota Pekanbaru ini hanya digapai dengan dalam hitungan menit saja, itu pun dengan sarana transportasi yang sangat mudah. Dan bahkan kita diberitahukan tentang kajian-kajian tinggal menerima. Diberitahukan oleh orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan mereka melalui SMS dengan surat ringkas, melalui HP, kemudian juga melalui radio untuk memberitahukan kepada kita. Masih berat kita untuk duduk di majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka terasa memang apa yang telah dilakukan oleh generasi pertama umat ini dan generasi setelah itu dari generasi terbaik umat ini, berapa besar perjuangan mereka. Sehingga kita tinggal menerima bersih buku hadis telah dikumpulkan oleh mereka. Segala macam bentuk pengumpulan ada dalam bentuk. Kalau kita ingin menguasai ilmu agama ini dari A sampai Z, kita bisa mendapatkannya dalam buku kumpulan hadis seperti Sahih Al-Imamul Bukhari, dari permasalahan akidahnya, permasalahan ibadahnya, permasalahan akhlaknya, permasalahan fikihnya, permasalahan nikahnya, permasalahan jual belinya, ada dalam kitab tersebut. Tinggal kita baca. Dan Sahih Muslim pun seperti itu. Sudah dikumpulkan berkitab-kitab. Kitab-kitab yang banyak mereka kumpulkan, ada Kitabul Iman, Kitabul At-Taharah, Kitabul Salah, Kitabul Siyam, Kitabul Zakah, sudah disusun rapi. Tinggal kita membacanya. Subhanallah. dahulu terpencar. Bukan terpencar di satu tempat dari perorangan, tetapi terpencar, tersebar di berbagai penjuru negara Islam, negeri-negeri Islam ketika itu. Maka para ulama sekaliber Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Uza'i, Abu Hanifah sebelum mereka, Al-Thawri, merekalah, dengan merekalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ilmu Islam ini bersih, sempurna, tidak kurang sedikit pun juga. Makanya kalau kita ingin kitab tafsir, maka kitab tafsir yang mulai tafsir yang seringkas-ringkasnya dan sampai tafsir yang sepanjang-panjangnya kita bisa dapatkan dalam karya tulis para ulama. Ilmu fikih kita akan dapatkan dari yang seringkas-ringkasnya dan bahkan digubah oleh para ulama dalam bentuk bait-bait syair. Dalam bentuk bait-bait syair, tinggal kita senandungkan saja dan dia adalah poin-poin ilmu, kaedah-kaedah ilmu. Bayangkan ulama itu dari sekian banyak ilmu agama, mereka bisa membuatnya dalam bentuk kaedah-kaedah yang dibuat dalam bait-bait syair yang mereka gubah. Yang mau ingin menguasainya silakan hafal, tinggal ia menjabarkannya. Ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, ilmu alatnya, ilmu nahunya, ilmu hadisnya, ilmu tajwidnya. Inilah ilmu Islam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin melihat ada kumpulan-kumpulan dari ahli-ahli tafsir, riwayat hidup-hidup mereka, maka para ulama sudah mengumpulkan siapa saja ahli-ahli tafsir dalam agama Islam dalam kurun waktu yang lama. Maka mereka mengumpulkan sebuah karya tulis Tabaqatul Mufassirin. Tingkatan-tingkatan ahli-ahli tafsir, pakar-pakar tafsir dalam sejarah Islam. Mulai dari generasi sahabatnya, tabi'innya, dan sampai pengumpul kitab ini. Kalau kita ingin perawi-perawi hadis, itu semuanya sudah masuk dalam tulisan para ulama. Sudah masuk dalam tulisan semua. Dan bahkan ada sebuah buku yang namanya, yang pertama kali ditulis oleh orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Kemudian dikembangkan oleh seorang ulama di hidup yang pada abad ke-5 Hijriah, namanya Al-Mizzi. Dia punya kitab namanya Al-Kamal. Al-Kamal, dan Al-Kamal ini, bukan, Tahdhibul Kamal. Kitab pertamanya Al-Kamal, kemudian kitab keduanya adalah Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, ini semua kumpulan perawi-perawi hadis yang ada dalam kitab yang, kalau saya tidak salah, yang 9 kitab hadis. Atau kalau tidak 9, 6 kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 4 kitab sunan. Ribuan perawi hadis yang ada di sana, dalam kitab-kitab tersebut, yang mengantarkan hadis-hadis Nabi kepada kita, yang mereka telah mewakafkan umur mereka untuk mengumpulkan hadis Nabi ini, riwayat hidup mereka pun sudah dikumpulkan oleh para ulama. Dari mulai siapa orang tua mereka, nasab mereka. Nasab mereka bukan hanya sekedar siapa bapaknya. Bahkan sampai siapa kakeknya, siapa kakek keduanya, siapa kakek ketiganya, siapa kakek keempatnya, siapa kakek kelimanya. Subhanallah. Kemudian, kapan mereka lahir? Di mana mereka lahir? Di mana mereka lahir? Kapan mereka mulai menghafal Al-Quran? Kapan mereka mulai belajar? Kemana saja mereka mencari ilmu? Disebutkan. Ia telah berrihlah, melakukan perjalanan dalam mencari ilmu ke Khurasan, ke Balakh, ke Syam, ke Dimas, ke Kufah, ke Basrah, ke Son'a, ke tempat-tempat yang lain. Lalu mereka sebutkan guru-gurunya. Ia mengambil hadis dari sifulan, sifulan, sifulan. Sebanyak itu mereka, guru-guru yang telah mereka ambil ilmu, mereka kumpulkan di sana. Kemudian siapa pula murid-muridnya? Setelah itu apa yang mereka lakukan? Nilai. Rapot perawi ini. Perawi ini dinilailah oleh para ulama yang memang berkompeten untuk memberikan rapor kepada perawi pada hadis. Perawi ini dia adalah thiqah, terpercaya, hafalannya kuat, agamanya baik. Dia benar-benar menjadi perawi hadis yang bisa dipegang hadisnya. Perawi ini awal hidupnya dia kuat hafalannya. Kemudian setelah dia tua melemah hafalannya. Makanya dalam rapot, nilai-nilai rapot perawi-perawi hadis itu ada ungkapan nilainya taghayyara bi akhara. Berubah kemampuan hafalannya ketika usianya telah tua. Ini apa nilainya nanti? Ketika hadis yang didapatkan dari orang yang mendapatkan nilai rapot seperti ini, nanti dilihat apakah riwayatnya ia sampaikan sebelum dia berubah atau setelah dia berubah. Kalau sebelum dia berubah, maka nilai riwayatnya bisa diterima. Kalau seandainya setelah mendapatkan rapot, nilai rapotnya tak berubah hafalannya setelah usia tua, maka riwayat yang ia sampaikan ketika usianya tua itu tidak bisa diterima. Terjaga kaum muslimin dan muslimat agama kita ini dengan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Dan alhamdulillah itu semua sudah dibukukan oleh para ulama. Di antara buku-buku yang dikumpulkan oleh para ulama itulah yang kita dengar dari ustaz-ustaz kita yang menyampaikan kajian-kajian ilmiah di masjid ini dan masjid-masjid lainnya. Ini nikmat yang tidak terhingga yang saya coba ingin semua kita merasakannya. Dan inilah agama. Agama itu bukan ikut-ikutan. Kita mesti berilmu dengannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini perjumpaan kita yang pertama. Dan tadi saya sudah berniat untuk sampaikan, untuk menyampaikan bahwasanya kajian kita di malam yang di pertemuan pertama ini hanya sampai sholat isya, dan setelah isya nanti kita tidak ada lagi kajian. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dalam menuntut ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga mampu kita mempraktikkan dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk pembuktian dalam kehidupan kita, dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh dan muslih sebagai dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.